warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang mentadbirkan ciptaannya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk meneruskan pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Sunnah, di mana kita telah sampai ke satu lagi kitab ataupun bab Al-Aqidah. Setelah kita menerangkan sedikit sebanyak tentang maksud daripada Aqidah, daripada sudut bahasa yang disebutkan di dalam kitab, iaitu adalah rambut di atas kepala bagi makhluk yang baru lahir, sama ada dia manusia ataupun binatang, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Ikhtarus Sihah, dan juga ia daripada kata-kata aqa bermakna mencucuk, kerana terdapat cucukan dan potongan terhadap halqum dan urat-urat yang mematikan seekor binatang yang disembelih, maka itu sebab dinamakan aqiqah. Adapun dalam syariat, aqiqah adalah sembelihan yang khusus kerana menyambut anak yang baru dilahirkan. Jadi itu dinamakan aqiqah. Telah kita sebutkan secara agak panjang tentang maksud syariat di dalam menetapkan hukum-hukum kerana sebab-sebab tertentu. Dan telah kita jelaskan dalam masalah ini, terdapat contoh yang paling jelas tentang bagaimana syariat mengatur hukum ahkam, dan terdapat perbezaan-perbezaan di dalam sebab-sebabnya. Jadi kalau kita menyembelih seekor binatang pada 10 hari bulan Zulhijjah, dan pada hari raya Aidul Adha, kita sembelihnya kerana menyembelih kurban pada hari raya kurban, bukan kerana sebab-sebab lain. Dan kalau kita menyembelih sembelihan yang sama tetapi disebabkan anak yang baru dilahirkan, maka itu tidak dinamakan udhiyah ataupun kurban, tetapi dinamakan aqiqah. Sembelihannya sama tetapi sebab penyembelihan itu berbeza-beza. Jadi itu menunjukkan bahawa sebab ditetapkan hanya oleh syarak yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim ataupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan juga, kalau kita lihat zikir-zikir yang tertentu, kita dapati diletakkan sebabnya, maka bacalah ini. Baik. Jadi kalau masuk masjid, maka bacalah zikir masuk masjid. Bila keluar masjid, maka bacalah zikir keluar masjid. Jadi sebabnya kita baca zikir tu sebab kita masuk masjid. Kalau kita masuk rumah, dibaca zikir lain pula. Kita keluar rumah, baca zikir lain pula. Kita masuk tandas, kita baca zikir lain. Keluar tandas, masuk zikir lain. Jadi kenapa baca zikir? Sebabnya telah ditetapkan oleh syariat dan seterusnya. Baik. Jadi dalam hal ini, kita dengan melalui akan hukum ahkam di dalam kitab-kitab fiqh, maka jelas kepada kita tentang maksud syariat adalah bukan hukumnya saja, perbuatannya saja ditetapkan oleh syariat, tetapi sebab untuk hukum tertentu itu juga ditetapkan oleh syariat. Jadi jangan kita pandai-pandai letakkan sebab dan lalu kita buat sesuatu. Baik, jadi hukum aqiqah ini di dalam kitab mengatakan adalah sunnah muakkadah. Sekalipun orang tua dalam keadaan sulit. Orang tua ni maksud dia adalah seorang bapa dalam kitab Al-Ab. Jadi dia sunnah muakkadah walaupun bapanya dalam keadaan susah, yakni tidak mampu, tetap sunnah muakkadah baginya untuk melakukan aqiqah. Ini ada sedikit permasalahan, bagaimana seorang yang susah itu dituntut juga untuk menyembelih aqiqah bila dia dapat anak. Sedangkan di dalam syariat, hukum ahkam itu terkait ataupun terbatas kepada kemampuan seseorang. Jadi kalau orang yang tidak mampu, syariat sepatutnya tidak menuntutnya mengerjakan ibadah-ibadah ini. Jadi itu adalah kaedah umum. Tetapi di dalam beberapa kitab, kerana didapati daripada sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walaupun seseorang bapa itu, seorang bapa itu terpaksa meminjam dan dia tak yakin dia boleh bayar balik pinjamannya, untuk apa? Untuk dibelikan seekor kambing untuk disembelihkan untuk akikah anak yang baru anaknya yang baru lahir itu, maka hendaklah dia meminjam wang. Hendaklah dia meminjam wang tersebut. Ini menunjukkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal memahami tuntutan dalam hukum akikah itu amat amat berat sekali. Walau bagaimanapun, yang benar dalam hal ini, dia adalah sunnah mu'akkadah bagi orang yang mampu. Baik. Kemudian akikah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat. Jadi itu asas ataupun dasar pensyariatan akikah, sebab dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat. Jadi demikianlah pengambilan dalil, melihat kepada sunnah, melihat kepada perbuatan sahabat. Ashabu Sunan meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Jadi Nabi SAW telah menyembelih akikah. Tapi masalahnya Nabi SAW tak ada anak lelaki. Tetapi yang dilahirkan ini adalah cucu beliau, iaitu anak kepada anak beliau Fatimah binti Muhammad SAW dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW yang mengakikahkan untuk Hasan dan Husain. Maka sebagian ulama mengatakan, kenapa Ali radhiyallahu an, bapa kepada Hasan dan Husain ini, tak menyembelihnya? Kenapa Nabi SAW yang sembelih? Itu akan insyaAllah kita bahaskan. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat bahawa akikah ini hukumnya bukan sunnah mu'akkadah saja, tetapi dia wajib atas setiap orang yang mendapat anak. Ini adalah pendapat Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama Mesir sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Layth ini lebih handal daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Cuma yang kita tahu cuma mazhab 4 yang termasuk Imam Malik lah, kita tak ada mazhab Layth. Tak bermakna bahawa apa ni, mereka-mereka yang tak disebutkan namanya sebagai mazhab, bahawa ilmunya tak setanding dengan 4 mazhab ni. Ada orang yang kan 4 mazhab ni itulah yang paling hebat sekali. Sedangkan kalau kita kaji, terdapat orang yang sama ataupun setanding dengan ulama-ulama 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dan mungkin ada yang lebih hebat daripada mereka. Tetapi yang kekal sampai sekarang ini adalah 4 mazhab yang masyhur. Adapun mazhab-mazhab lain, mungkin terdapat sisa daripada pendapat-pendapat mazhab-mazhab ini, tetapi tidak keseluruhan ataupun telah hilang terus. Ini diakibatkan kerana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, murid-murid untuk ulama-ulama ini, mereka tidak memelihara mazhab imam mereka. Mereka tak tulis kitab, mereka tak catat dan ajarkan kepada orang ramai, seperti yang berlaku pada mazhab-mazhab yang 4 ini. Jadi itu Al-Layth Ibn Sa'ad, dia berpendapat wajib mengakikahkan anak yang baru lahir. Kemudian hukum akikah semuanya sama dengan hukum-hukum yang kita telah sebutkan dahulu dalam bab udhiyah, bab kurban. Ini daripada sudut binatang-binatang yang disembelihkan, iaitu bahimatul an'am, binatang 4 kaki, iaitu kambing, lembu ataupun unta, dan umur-umurnya sama dengan masalah kurban. Begitu juga dengan kecacatan-kecacatan yang tidak boleh ada pada binatang-binatang tersebut, sama dalam masalah kurban. Melainkan satu masalah saja, iaitu dalam akikah tidak boleh kita bergabung, berkongsi 7 orang dalam seekor lembu ataupun 7 orang dalam seekor unta, sebagaimana yang dibolehkan dalam masalah kurban. Itu adalah perkara yang khusus. Kalau ditanya kenapa, apa dalil tak boleh berkongsi dalam akikah, yang kita sembelih, ada seorang itu dia dapat 7 orang anak. Dia dapat apa? 7 orang anak. Boleh tahan juga eh? Bukan sekali dapat 7 orang lah. Maksudnya dia dapat seorang anak, tetapi sebelum tu dia dah ada 6 orang anak, dan dia belum akikahkan lagi untuk 6-6 orang. Dapat satu lagi 7. Boleh tak dia beli seekor kambing, beli seekor lembu, lepas tu dia niatkan akikah ni untuk semua anak-anak yang 7. Jadi tak? Maka jawabnya tidak boleh. Ulama semua mengatakan tidak boleh. Dia kalau nak sembelih seekor kambing untuk seorang, jadi dia kena beli 7 ekor kambing. Kalau dia nak lembu, maknanya dia kena beli 7 ekor lembu. Tak boleh kongsi. Sebab tidak ada dalil daripada sunnah Nabi SAW ataupun siapa-siapa juga mengkongsi, berkongsi 7 orang dalam seekor lembu ataupun 7 orang dalam seekor unta. Dan ada sebagian ulama mengatakan dalil lain adalah hikmah ataupun sebab disyariatkan akikah ini tak macam disyariatkan kurban. Syariat akikah ini adalah untuk membebaskan anak yang baru lahir itu daripada beberapa perkara yang disebutkan dalam syarak. Antaranya membebaskan jiwanya, dirinya daripada kekotoran, daripada gangguan syaitan dan seterusnya. Adapun kurban itu tidak. Kurban adalah satu kurban kesyukuran, sembelihan kesyukuran untuk diri sendiri dan untuk ahli keluarga. Jadi akikah itu untuk satu kepala. Adapun kurban tidak. Jadi tak mungkin dikongsi dalam akikah. Tidak boleh dikongsi dalam akikah. Baik, kemudian fadilatnya. Ashabus Sunan meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma." Maksudnya setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan akikahnya. Ataupun dengan kata yang lebih tepat, terpelihara itu maknanya tergantung, tergadai dengan akikahnya. Rahinah yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, ia dicukur dan diberi nama. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, merupakan hadis qauli daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang kepentingan akikah. Dalam hadis ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pembahasan ulama daripada dulu lagi. Bahawa sabda Nabi SAW, "Kullu mauludin rahina," setiap anak yang dilahirkan itu tergadai. Rahina maknanya tertahan, mahbus. Dalam kitab rahan, gadai, maknanya kita tahankan harta kita apabila kita meminjam harta orang lain yang kita janji nak pulangkan. Jadi kita letakkan gadaian, itu namanya rahan. Kalau kita tak dapat bayar pinjaman kita tu, barang gadaian tu akan apa? Akan jadi hak milik orang yang kita pinjam. Barang kita pinjam daripadanya. Jadi itu sebab dipanggilkan rahan. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyifatkan anak yang dilahirkan itu tertahan, tergadai dengan akikahnya. Maknanya dia tak akan terlepas, dia akan sentiasa tertahan, terhendak sampailah disembelihkan akikahnya. Jadi dia tertahan daripada apa? Maka di sini terdapat beberapa pandangan ulama. Yang pertama adalah pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan Atha' bin Rabah dan juga mazhab-mazhab lain, bahawa maksud tertahan di sini adalah jika anak itu tidak diakikahkan lalu mati ketika dia masih kecil lagi, maka tertahan adalah syafaat yang sepatutnya diperolehi melalui anak tersebut untuk kedua orang tuanya itu tertahan. Kenapa? Sebab tak diakikahkan. Ditunjukkan kepentingannya akikah. Itulah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama lain yang ramai. Dan pendapat yang lain adalah tertahan di sini bukan tertahan daripada syafaat, tapi tertahan yang dimaksudkan di sini adalah tertahan daripada diganggu oleh syaitan. Kerana apabila seorang anak itu dilahirkan, dalam sebuah hadis yang sahih, bahawa dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Sebab tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia akan dicucuk oleh syaitan. Dan sebab itu dia nangis. Melainkan seorang saja, iaitu Isa. Melainkan Nabi Isa alaihissalam. Kerana ibunya telah berdoa, ataupun Maryam alaihissalam, kerana duduk ibunya dan anaknya Nabi Isa, kerana doa daripada ibu Maryam yang terdapat dalam surah Ali Imran. Wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia kata, aku jadikan anak yang dilahirkan nanti adalah sebagai khadam untuk agamamu ataupun di jalanmu, wahai Allah, dan aku berlindung kepada engkau supaya dipeliharanya anak aku ini dan zurriyataha dan anak-anaknya daripada gangguan syaitan yang direjam. Jadi sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih bahawa Maryam AS dan zuriatnya siapa? Nabi Isa AS saja. Maka ini dua apabila dilahirkan tidak diganggu oleh syaitan. Jadi itu adalah pendapat kedua, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatul Wadud. Dan ada juga ulama mengatakan selain daripada itu, iaitu tertahan dimaksudkan di sini adalah tertahan daripada kekotoran ataupun penyakit dan sebagainya jika tidak diakikahkan. Kullu mauludin rahina, tertahan dengan akikahnya. Kemudian Nabi SAW sebutkan disembelih pada hari yang ketujuh, wa yuhlaku dan dicukur. Tak disebutkan cukur apa yang masuk kat sini, cukur rambut kepalanya. Wa yusamma dan diberikan nama. Semuanya berlaku pada hari yang ketujuh. Ada tiga perkara kat sini. Satu adalah disembelihkan akikah, kemudian dicukurkan rambutnya. Nanti kita akan terangkan kenapa dicukurkan rambutnya, dan diberikan nama. Baik. Dan dari Salman ibn Amir al-Tabi'i bahawa Nabi SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu fa'ahriqu alaihi dama wa amitu anhu al-adha, rawahu al-khamsah. Untuk anak laki-laki, aqiqahnya, tumpahkanlah atasnya darah dan hilangkanlah daripadanya kotoran dan najis. Riwayat Al-Khamsah. Itu riwayat yang sahih. Jadi setiap anak lelaki, kalau ikut zahir hadis ni, setiap anak lelaki, sebab gulam tu anak lelaki, ada akikahnya. Jadi binatang yang disembelihkan dan dituangkan atasnya darah. Zahirnya kita sembelih, darah tu kita tuang ke atas kepala budak tu. Bukan eh? Itu adalah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tetapi pada zaman jahiliah, orang-orang Arab biasa melakukannya. Jadi bila dicukur rambutnya anak tersebut, nanti mereka akan ambil darah daripada akikah itu dan mereka akan tumpang atau tuangkan ke atas kepala anak kecil itu. Kenapa mereka lakukan ini? Wallahualam, ini satu perkara jahiliah. Tapi sebagian ulama mengatakan kerana apabila dicukur rambut tu dan kulit kepala dia tu masih lagi, kita akan tipis lagi, dia akan rasa panas kerana kena pisau cukur. Jadi nak sejukkan kepala tersebut, maka mereka ambil darah. Dan darah tu bila dia masih dalam liquid form tu, dia sejuk. Bila datang Islam, Nabi SAW melarang perkara ini. Kerana tak mungkin kita menggunakan darah yang najis kalau kita sapu kepala budak. Jadi maksud kat sini, fa'ahriku alaihi daman, maknanya kita sembelihkan, kita tuangkan, kita tumpahkan darah daripada binatang kurban, bukan atas budak tersebut. Wa'amitu anhul azab, dan hilangkanlah daripadanya kotoran dan najis. Maknanya dengan akikah tersebut, akan dibersihkanlah anak tersebut daripada kekotoran-kekotoran yang mungkin ada semasa dia di dalam perut lagi, dan najis dan seterusnya. ataupun penyakit. Azar itu umum untuk perkara yang tidak menyenangi anak tersebut. Baik. Kemudian berkenaan dengan masalah berikutnya, muka surat 152, akikah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Yang afdal untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing ataupun domba yang mirip dan umurnya bersamaan, mutakafiatani. Dan untuk anak perempuan seekor kambing. Dari Ummu Karz, Karza Al-Ka'biyah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak lelaki 2 ekor kambing yang mirip dan untuk anak perempuan 1 ekor. Jadi dalam hadis ini jelas membezakan hukum akikah untuk anak lelaki dengan anak perempuan. Yang pertama sekali terdapat dalam hadis ini pensyariatan akikah untuk setiap anak yang dilahirkan lelaki ataupun perempuan. Tapi bezanya adalah untuk anak lelaki ada tambahannya, iaitu double akikahnya anak perempuan. Jadi kalau kita dengar ni, untuk kita lelaki tak masalah, lelaki 2 ekor ni lelaki memanglah hebat. Tapi kalau untuk orang perempuan, lagi-lagi orang-orang perempuan yang moden pula, yang dah makin maju, dah belajar tinggi-tinggi, alamak, hadis ini mesti tak betul punya, mesti tak sahih. Itu kalau dia baik sikit lah cakap dia. Ataupun dia kata hadis ni kalau sahih pun, ini untuk orang-orang dulu je, ataupun untuk zaman dulu, zaman sekarang dah tak sesuai. Wanita-wanita Arab dulu mungkin duduknya kat rumah aja, jadi dia ni separuh daripada lelaki. Tapi wanita sekarang dia tak, dia dah keluar rumah, dia dah ada nafkah dan sebagainya. Jadi dia pun sepatutnya sama dengan lelaki. Jadi kalau lelaki dapat 2 ekor kambing, hakikatnya anak perempuan pun dapat, mesti dapat 2 ekor kambing. Tapi apa kata kita? Bukanlah dalam bab akikah ni satu-satunya hukum di mana lelaki dilebihkan atas wanita. Adakah ni saja hukum Islam macam ni? Tak ada. Kalau kita lihat dalam syariat, banyak lagi hukum mahkam Islam di mana syariat melebihkan anak lelaki ataupun orang lelaki daripada perempuan. Kita ada dalam masalah faraid, anak lelaki, anak perempuan dua-dua lah. Bapaknya meninggal itu adalah bapak kepada dua-duanya. Tetapi lelaki dapat 2 bahagian, yang anak perempuan dapat 1 bahagian. Yang ini tak ada kena-mengena dengan yang dah baligh atau belum baligh. Tak ada kena-mengena dengan kaya ataupun tak kaya, kerja ke tak kerja, semua sama je. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Dan begitu juga dalam masalah-masalah lain. Dalam masalah diat, diat iaitu pampasan. Jadi kalau ada bahagian anggota badan perempuan dipotong ke, jarinya dipotong ke, ada satu tahap dia sama diatnya dengan lelaki sampai ke 2/3 lah. Tetapi bila sampai satu tahap, diat pampasan untuk perempuan separuh daripada yang dibayar untuk lelaki. Ini dalam hadis yang sahih. Dan juga dalam masalah-masalah lain, solat seorang wanita itu separuh daripada solat orang lelaki. Bukan maknanya satu hari dia solat 2.5 ke, kita sembahyang 5 waktu, tak. Tapi sebab wanita itu ada haid. Dan sebagian ulama atau sebagian besar ulama kata sebanyak-banyaknya tempoh haid itu adalah 15 hari. Dan kalau setiap bulan dia datang haid, maknanya dia tak boleh solat berapa hari? 15 hari. 15 hari dengan satu bulan separuh. Jadi kalau satu tahun, maknanya dia cuma solat apa? Separuh tahun. Jadi solat dia separuh daripada solat lelaki. Dan kalau kita gaji-gaji, memang banyak lagi masalah di mana syariat melebihkan orang lelaki daripada wanita. Kalau awak nak petikaikan hukum akikah ni, awak petikaikan semua sekali. Awak kena samakan semua hukum-hukum wanita dengan lelaki. Nah, itu tak mungkin. Dan tak bermakna bahawa bila adanya perbezaan hukum dalam sesatunya masalah, ia mengurangkan darajat atau kepentingan wanita. Sebab untuk lelaki ada bidang dan ruangnya. Untuk wanita ada bidang dan ruangnya. Baik. Dan bidang dan ruang lelaki tak boleh dilakukan oleh wanita. Bidang dan ruang wanita pula tak boleh dilakukan oleh lelaki. Jadi sebab itu mereka special dalam bidang masing-masing. Jadi ini macam nak, kalau kita nak bandingkan lelaki dengan wanita dalam beberapa hal, macam orang kata lah, orang putih kata, nak bandingkan apple dengan orange. Ni buah lain, ni buah lain. Ha, kalau nak bandingkan ya apple Australia dengan apple apple Malaysia ke, boleh ada apple dengan apple. Tapi apple dengan orange dia ada jenis lain, macam ayam dengan itik. Ha. Sebab itu hukumnya berbeza-beza. Walau bagaimana pun yang terpenting sekali, ini adalah syariat daripada mana? Daripada siapa? Daripada Allah dan Rasul. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia kena terima hukum-hukum Allah SWT. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa lebih baik hukumnya daripada Allah SWT untuk mereka-mereka yang yakin. Yang penting kena yakin. Tak yakin kita tak boleh ikut punya tak boleh terima. Cerita panjang lebar. Satu lagi masalah tentang syahadah saksi. Dalam masalah-masalah tertentu, apabila tak dapat dua orang lelaki, maka Allah SWT kata apa? Maka seorang lelaki dan dua wanita sama dengan dua orang lelaki. Jadi maknanya apa? Kalau kita minus lelaki dengan lelaki, tinggal satu lelaki equal dua perempuan. Dalam masalah kesaksian, jadi dan dalam beberapa keadaan lelaki tak boleh jadi saksi pula. Lelaki pula tak boleh jadi saksi. Ini adalah anak untuk perempuan ini. Sebab biasanya orang lelaki tak sambut anak, ataupun ialah anak susuan kepada perempuan ini. Ini adalah kesaksian daripada perempuan sendiri. Jadi yang dalam hal ini tak perlu nak double-double lah. Lelaki pun tak masuk dalam kesaksian seperti ini. Baik, jadi dalam bab akikah, Nabi SAW mengatakan untuk anak lelaki dua ekor kambing. Dan ketahuilah sebelum datang Islam, orang-orang Yahudi apabila dapat anak lelaki dia sembelih seekor kambing. Tapi bila dapat anak perempuan, dia tak sembelih langsung. Jadi bila datang Islam, dia ubah untuk anak perempuan juga disembelihkan akikah. Cuma kemudian apa ni? Ditambahkan akikahnya anak lelaki kepada dua. So tentu ini lebih baik daripada tak ada akikah langsung, sebagaimana dalam akidah ataupun dalam syariat alun kita, orang-orang Yahudi. Dan kita tahu lah siapa orang Yahudi, kat negeri mana dia duduk sekarang. Dia nak cakap Islam gitu dan gini, cuba tanya dia ada akikah ke atau anak perempuan. Dan kalau kita nak cakap tentang umumnya orang Arab jahiliyah, jangan kata dapat akikah untuk anak perempuan. Jangan kata dapat faraid, mereka tak dapat faraid pun. Semua dibulut oleh saudara mara lelaki. Bahkan sebaliknya, mereka dijadikan apa ni? Dijadikan faraid. Maka mereka pun boleh dibahagi-bahagikan kepada orang lain. Macam harta benda tu. Jadi kalau bapa tu meninggal dunia dan dia ada lebih daripada satu isteri, baik. Jadi kalau salah satu isteri ataupun isteri-isteri yang bukan mak kepada anak tu, maknanya mak tiri lah, anak tu boleh kahwin dengan mak tiri. Sebab apa? Itu adalah harta peninggalan bapa. Nampak? Itu sebelum datang ni Islam. Bila datang Islam, tak ada. Bukan macam tu lagi. Bahkan dapat harta daripada waris dalam faraid. Faraid kan? Maknanya dia ada bahagian yang tetap. Sepertiga, setengah, satu perempat, seperlapan. Tetap tu. Bukan apa ni? Bukan beleng-beleng. Jadi mana bagus? Tentu sekali syariat Islam. Jadi walau bagaimanapun, yang penting Allah SWT maha bijaksana. Jadi tidak semua hukum-hukum Allah SWT lelaki dan untuk perempuan itu semuanya indah dan apa ni, dan pada tempatnya. Baik, kemudian apakah wajib kita sembelih dua ekor kambing untuk anak lelaki Maka jawabnya, tidak, ini sunnah saja. Dan dibolehkan seekor domba untuk anak lelaki, sebab Rasulullah SAW pernah melakukan yang demikian untuk Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhumah, seperti pada hadis yang lalu. Kabshan, Kabshah. Yang ini soalan sebelik, untuk Hasan Husain dia dua orang, seekor kambing, seekor kambing. Jadi dua je lah, dia seorang satu. Jadi itu menunjukkan bahawa yang afdal lah kita lah sembelih dua ekor kambing. Tapi kalau kita sembelih dua ekor, janganlah satu tu gemuk sangat, satu tu kurus, ataupun satu tu tinggi, satu tu pendek, ataupun satu tu baru muda lagi lah, satu tu tua. Tak, kita hendaklah dia serupa je lah, mirip. Itu namanya mutaka fi'atan. Sebab apa? Sebab ni dua ni untuk satu orang, jadi hendaklah dia lebih kurang sama. Baik. Dan tidak ada masalah kita sembelih kambing jantan ke kambing betina, sama dia anak lelaki ataupun anak perempuan. Mungkin ada orang faham kalau anak lelaki mesti sembelih kambing lelaki, kambing jantan. Kalau anak dia dapat anak perempuan, mesti sembelih kambing perempuan, yang kambing betina. Tak ada masalah. Sebab ada hadis Nabi SAW, la yadurraki, tak ada kamu mutarat dengan kamu azukranan am inatan, kamu sembelih jantan ke kamu sembelih betina. Jadi tak ada masalah, tak pun campur-campur. Kalau seekor jantan seekor betina pun tak ada masalah. Yang penting adalah syarat-syarat lain adalah umur kambing tersebut dan seterusnya. Kemudian waktu penyembelihan, telah kita terangkan bahawa dalam hadis Nabi SAW kata, yutuf bahu anu yauma sabi'ihi, disembelihkan pada hari yang ketujuh. Ini adalah sunnah. Inilah yang paling afdal. Tak ada lagi bagus daripada itu. Bukan maknanya dapat aja anak, tujuh jam terus dah apa ni, dah sembelih. Ataupun tujuh apa ni, kita katakan, tidak semestinya lagi cepat lagi bagus. Walaupun ibadat asalnya lagi cepat lagi bagus kan. Tetapi dalam hal akidah ini, disuruh kita sembelih pada hari yang ketujuh. Cuma masalahnya macam mana nak kira hari yang ketujuh. Jadi kalau misalnya seorang anak tu dilahirkan pada hari Jumaat, siang hari Jumaat, jadi bilakah hari akikahnya? Hari ketujuh tu hari apa? So sama ada kita ambil kira hari Jumaat tu sendiri sebagai first day, ataupun kita tak kira hari yang pertama kita tu ambil jadi zero lah. Kemudian besoknya baru kita kira satu. Jadi akan berbeza kan bilangannya. Kalau kita ambil hari Jumaat tu sebagai hari pertama, maka kita kena minus one, sebab Jumaat hari pertama. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi hari Khamis kita dah sembelih, sebab kita kira apa ni, hari Jumaat tu sendiri. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, kita tak boleh kira hari yang dia dilahirkan. Kita mesti kira hari yang berikut. Jadi kita mula daripada, kalau dia dilahirkan hari Jumaat tadi, mesti kita kira daripada hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat balik. Jadi genap Jumaat balik, dia kena barulah masuk hari yang ketujuh. Jadi ada dua pendapat kat sini. Dan wallahu a'lam, Imam Malik rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan menguatkan pendapat ini, iaitu tak boleh dikira hari dilahirkan anak tersebut sebagai hari pertama. Kita mesti kira hari yang berikutnya. Jika anak itu dilahirkan selepas subuh, kalau di Jumaat tu dia dilahirkan selepas subuh, maka kita tak kira hari tersebut. Jadi Sabtu baru kita kira apa ni, hari pertama. Jadi hari Jumaat lah kita apa ni, kita sembelih. Tetapi kalau dia dilahirkan sebelum subuh, masuk KK sebelum subuh, 4 pagi dah dilahirkan, maka yang itu kita kira hari Jumaat tu sebagai first day, sebagai satu hari. Jadi hari Khamis kita dah sembelih. Jadi wallahu a'lam, tentang hal ini ada khilaf. Dan antara sebab yang penting di sini, apa agak-agaknya hikmah ditunggu sampai 7 hari? Kenapa tak 5, kenapa tak 6, 8, 3, kenapa? Sekali lagi, ini syariat daripada Allah SWT dan Rasulnya. Kita orang beriman, kita kata kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ta'ala. Itu satu. Kalau kita tak faham hikmah ni. Tapi ulama cuba mengkaji dan mereka mengeluarkan dengan ijtihad mereka hikmah ni. Sebab tujuh hari ini ada kena-mengena dengan hari-hari dalam seminggu. Seminggu ada berapa hari? Ada tujuh hari. Jadi kalau ditunggu tujuh hari, maknanya anak itu akan melalui setiap hari dalam seminggu pertama dalam hidupnya. One cycle. Jadi kalau ada jemaat, dilahirkan, kita tunggu tujuh hari, maknanya setiap hari dia ada, dia hidup dalam dan dia jumpa setiap hari. Dan daripada sudut, kita katakan tafa'ul, tafa'ul maknanya menganggap apa ni kita katakan tafa'ul ni maknanya rasa bernasib baik ataupun rasa baik lah. Anggap baik kalau dia boleh lepas satu cycle dalam satu minggu ni, setiap hari dia jumpa, insyaAllah dia akan terus apa ni, dia akan terus hidup. Itu yang mereka cungkil lah daripada sebab disembelihkan selepas tujuh hari. Kalau sebelum itu, maknanya dia belum sempat lagi. Kita belum tahu dia boleh lalui hari-hari yang akan datang. Dia belum dapat satu cycle. Baik. Yang penting di sini, kita sembelih je lah tujuh hari. Cuma masalahnya, kalau anak tersebut, kita tak sembelih. Kita tak apa ni? Kita tak akikahkan hari yang ketujuh. Terlupa ke baru belajar? Ataupun dah belajar tapi malas nak buat, ataupun belum ada duit. Bilakah hari yang kita sembelih? Kita sembelih besok ni hari ke-8, 9, 10. Di sini kalau lihat dalam kitab, mereka katakan ada hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tuzbahu li sab'in wa li arba'a asyara wa li ihda wa isyrin. Disembelih pada hari ke-7 dan hari ke-14 dan pada hari ke-21. Saya kaji hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan daripada ataupun oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dengan lafaz lainlah. Tetapi ada lafaz ini, ada menyebutkan disembelih pada hari yang ke-7. Tak boleh ke-14 ataupun 21. Semuanya 7. Tetapi bila dikaji sanadnya, ulama yang kaji sanadnya, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada dua penyakit dalam hadis ini. Yang pertama, ada terputusnya sanad daripada perawinya dengan sahabatnya. Penyakit yang parah. Kalau putus macam ini, tak boleh pakai. Ini hadis lemah. Dan penyakit kedua adalah terdapat idraj, kemasukan kata-kata yang bukan daripada hadis Nabi SAW. Kata-kata perawi. Iaitu, kata ulama adalah kata-kata atok. Bukan daripada Aisyah dan daripada Nabi SAW. Dan juga terdapat kemungkaran syadz di dalam hadis ini, kerana dia tak sama dengan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam makna yang sama, tetapi dia ada tambahan yang tak diriwayatkan oleh perawi-perawi lain. Baik. Jadi kalau demikian, ini merupakan ijtihad daripada sebahagian ulama. Jadi tak semestinya kalau 7 hari tak dapat, 14, 21, 21 apa? Kenapa tak ada lagi campur 7 lagi, 20 apa? 21 itu 28 tak? Tak ada pula macam itu. Jadi yang penting di sini adalah kalau tak sempat hari ke-7 pun tak wajib. Tapi kita sembelihlah bila kita mampu secepat mungkin. Ada orang kata dah lepas hari ke-7 dah tak sunnah lagi nak sembelih akikah. Dah tak boleh sembelih akikah lagi. Habis dah over, time's up. Tidak. Akikah itu adalah rahinah, gadaian. Selagi tak sembelih, dia tak apa ni? Dia tak bebas. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan. Ada beberapa masalah lain tentang hal ini. Itu kalau kita tak sembelih hari ke-7. Dan anak tu hiduplah sampai 8, 9, 10. Jadi kita katakan sembelih juga, cuma harinya je kita tak semestinya 14. Semua ulama kata sembelihkan juga. Tapi sampai bila? Kalau kita delay, anak tu masuk 1 tahun, anak tu masuk 2 tahun, sampai 7 tahun pun tak sembelih. Boleh tak sembelihkan akikah? Apa gagak jawapannya? Ikut zahir hadis ni boleh sembelihkan. Sebab Nabi SAW tak letakkan had. Had apa ni? Had terakhir. Nabi semua katakan yang minimum adalah 7 hari. Sebelum tu jangan. Tapi Nabi tak letakkan had yang habis. Starting point dia 7 hari. Kalau sebelum tu, itulah ulama kata kenapa sebelum tu jangan. Sebab mana kita kalau belum jumpa hari-hari dalam satu minggu, maknanya takut dia apa ni? Dia belum boleh jauh lah. Jadi kita dah dapat, lepas 7 hari baru kita sembelih. Maka kata ulama, disembelihkan akikah untuk anak yang dilahirkan walaupun lama selagi belum baligh. Kalau dah baligh, dah over dia punya time. Apa dalilnya? Daripada sudut lain. Sebab dia dah bukan budak lagi. Sebab istilah dalam bahasa Arab bila disebutkan hulam, dalam hadis kan disembelihkan untuk hulam anak lelaki selagi dia belum baligh. Kalau dia dah baligh, dia tak namakan hulam lagi. Dia dah namakan lelaki lah, rajul. Jadi dah tak ada sembelih. Baik, satu lagi perkara. Kalau anak ini meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh, hari ke-6 dia meninggal dunia, disembelihkan atau tidak disembelihkan akikah? Ataupun tak payah? Masalahnya, jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Yang terkuat adalah disembelihkan juga. Disembelihkan juga. Jadi ada pendapat kedua lah, maknanya tidak disembelihkan. Jadi yang benar adalah umum akikah tu, maka kita sembelihkan juga. Sebab apa? Kata mereka, anak ini yang mati hari ke-6, dia ni manusia ke bukan? Dia manusia. Misal, kalau dia manusia, hari kiamat dia akan dibangkitkan atau tidak? Dia akan dibangkitkan. Semua manusia yang hidup dibangkitkan. Jadi bila dibangkitkan di hari kiamat, dia boleh menjadi syafaat untuk kedua ibu bapa. Jadi kalau maksud daripada akikah untuk semoga Allah SWT mengkabulkan syafaat daripada anak apa, daripada anak tersebut untuk kedua ibu bapa, ya, maka kita sembelihkanlah akikah tu walaupun anak tu belum cukup 7 hari. Satu lagi keadaan adalah anak itu dilahirkan dah cukup bulan, maknanya dah roh dah ditiupkan, tapi dilahirkan terus mati. Dilahirkan terus mati. Satu hari pun tak sampai. Adakah kita sembelih akikah untuk anak tersebut? Dalam hal ini juga ada khilaf. Ada ulama kata tak payah anak disembelihkan sebab dia bukan apa? Dia bukan insan. Dia belum lagi jumpa dunia lagi. Dia tak dibangkitkan. Dan pendapat yang kedua kata, selagi dia nama anak, maka hendaklah kita sembelihkan akikah. Dalam hal ini, tentu sekali khilaf ini lebih lemah daripada yang atas tadi. Jadi pendapat yang kuat adalah tidak disembelihkan. Jadi kalau ada 4 bulan dalam perut, lepas itu dilahirkan keguguran, takkan kita nak sembelihkan akikah? Tak payah nak sembelihkan akikah sebab dia belum apa ni, dia belum keluar sebagai seorang manusia, seorang insan. Dan satu lagi keadaan ataupun masalah adalah kalaulah bapa yang tak ada, mati sebelum sempat nak akikahkan anaknya. Jadi siapakah yang bertanggungjawab menyembelihkan akikah untuk anak tersebut? Ada dua keadaan, ada dua kemungkinan. Yang satu adalah yang menyembelihnya adalah ahli keluarga bapa, jadi datuk ke, pakcik ke dan sebagainya, asabah. Yang satu kemungkinan adalah ibunya sendiri yang menyembelihkan akikah. Maka kata Syekh Zaini Rahmat Ta'ala, yang patut menyembelihkan apabila tiada bapanya adalah ibunya sendiri. Pasal itu adalah apa, kena-kena dengan anak secara langsung. Adapun sembelihnya Nabi SAW, akikah untuk cucunya Hasan dan Hussein, kata ulama ini khusus untuk Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW telah khabarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Hasan dan Hussein ini bukan cucunya je, tetapi adalah anak kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, Inna bni hadha sayyidun. Anak aku ini, disebutkan pada Hasan ke Hussein, adalah sayyid penghulu. Dia akan mendamaikan antara dua angkatan tentera yang besar yang berkelingkahan pada satu hari nanti. Jadi Nabi SAW namakan cucunya sebagai anaknya. Sebagai anak. Dan Nabi SAW pernah sebutkan juga tentang dalam hadis-hadis lain bahawa kedua cucu ini adalah anak Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW yang akikahkan untuk Hasan dan Hussein. Adapun orang lain, kalau bapaknya ada, datuknya jangan apa ni? Bukan janganlah, maknanya tidak bertanggungjawab untuk mengakikahkan cucunya. Tapi itu diserahkan kepada anak adanya sendiri atau pembantu anak itu sendiri. Baik, masalah yang berikutnya dalam kitab, apakah yang harus dilakukan jika hari kurban dengan hari akikah itu jatuh pada hari yang sama? Jadi 10 Zulhijjah juga adalah hari yang ketujuh untuk anak yang baru dilahirkan tersebut. Adakah kita sembelih satu-satu? Satu untuk kurban, satu untuk akikah, ataupun kita sembelih seekor kambing saja sudah, combine kan kurban dan akikah? Ini ada satu soalan pada minggu lepas tu kan. Jadi mazhab Hambali dalam kitab mengatakan berpendapat, apabila hari kurban dan hari akikah jatuh pada hari yang sama, maka cukup satu sembelihan untuknya. Seperti halnya bila hari raya Id jatuh pada hari Jumaat, sunnah mandi untuk salah satunya. Jadi pendapat, tapi saya telah terangkan bahawa pendapat ini dipertikaikan kekuatannya. Sebab telah kita terangkan pada awal-awal pelajaran tadi tentang maksud syariat, dia letakkan sebab untuk ibadah-ibadah tertentu. Sebab untuk kurban sama ke dengan sebab untuk akikah? Tak sama. Jadi asalnya untuk setiap sebab ibadah yang tersendiri. Jadi kita perlu sembelih seekor kambing untuk kurban kalau kita nak lakukan kurban lah. Sebabnya lain, sebabnya untuk hari raya Id, dan kita kena sembelih seekor lagi kambing untuk anak tersebut sebagai akikah. Sebab maksud untuk akikah tak sama dengan maksud kurban. Kerana maksud akikah adalah membebaskan, membersihkan apa ni, hambatan atau tahanan daripada anak tersebut supaya dapat beri syafaat dan seterusnya. Kan makna terdapat dalam akikah ni tidak terdapat di dalam apa, makna kurban. Jadi dia berbeza-beza. Adapun kata mereka, kiaskan dengan hari raya Id kalau jatuh pada hari Jumaat, kita mandi satu cukup. Saya pun kata betul, kita mandi satu kali cukuplah untuk hari raya dan untuk Jumaat. Bahkan kita bukan mandi sekali saja, kita solat sekali cukup. Tak payahlah solat hari raya, lepas tu bila masuk Zuhur solat Jumaat lagi. Tak payah. Sebab sunnah Nabi SAW solat satu kali cukup. Sebab tu ada dalil yang khusus kalau dalam bab solat. Adapun dalam bab mandi, lain. Sebab mandi maksudnya adalah taharah, kebersihan. Kebersihan. Sebab dalam hadis Nabi SAW kata apa ni, orang ni masuk daripada tempat kerja mereka, tempat ladang mereka, bau-bau mereka penuh semuanya. Dan Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat untuk mandi sebelum datang ke masjid pada hari Jumaat. Jadi maksudnya untuk membersihkan, jangan menganiaya orang lain. Jadi kalau kita dah mandi untuk hari raya, tak payahlah nak mandi untuk solat Jumaat sebab dah bersih. Sebab tu dalam hal ini ada orang mandi Jumaat pukul 7 pagi. Dia pergi kerja apa semuanya, pukul 1 dia masuk masjid. Apa faedah mandi pukul 7 pagi? Ada mandi subuh lagi, dah mandi sebelum keluar pergi masjid sembang subuh. Lepas tu terus pergi kerja. Dia kata mandi, ni mandi Jumaat sekali. Macam mana mandi Jumaat? Ini maksud tak tercapai. Kemudian Satu lagi perkara adalah berkenaan dengan mencampurkan dua ibadat yang mempunyai sebab yang berbeza-beza. Ini bukan semua boleh, bukan semua tak boleh. Telah kita jelaskan kemarin, kita masuk masjid ke, kita nak solat apa ni, sunat subuh tak sempat, imam dah apa ni, dah mula solat. Solat apa? Solat fardu subuh. Boleh tak kita masuk, Allahu Akbar, kita niatkan, kita sembahyang wajib subuh, fardu subuh, combine dengan sunat subuh tadi. Bagus lah itu. Boleh tak? Boleh kan? Yang kita dapat cuma apa? Fardu subuh je. Sunat subuh tak boleh. Sebab-sebab dia berbeza. Dia mengikuti solat subuh. Dan dalam hal ni banyak lah contohnya. Mungkin tak teringat saya tentang apa ni, perbezaan-perbezaan bila sebab berbeza-beza. Okay, taruhlah solat gerhana. Waktu maghrib ni gerhana misalnya. Gerhana dua rakat. Okey, waktu subuh gerhana. Subuh gerhana. Boleh tak kita combine dengan kita pun nak solat subuh. Jadi kita Allah Akbar, kita combine dengan solat gerhana plus solat subuh. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab solat subuh ada sebabnya sendiri. Waktu subuh. Dan solat gerhana ada sebabnya sendiri. Sebab gerhana. Jadi kena solat subuh, lepas tu solat gerhana. Jadi jelas tak boleh kita combinekan. Jadi pendapat mazhab Hanbali ini pendapat yang lemah. Kemudian yang berikutnya adalah memberi nama dan mencukur. Disunahkan bagaimana dalam hadis tadi, untuk anak yang baru dilahirkan diberi nama yang bagus dan dicukur rambutnya. Okay, kita ambil satu-satulah. Diberikan nama pada hari yang ketujuh. Tetapi terdapat satu kemuskilan. Nabi SAW dalam sebuah hadis telah bersabda, apabila dia masuk rumah berjumpa keluarganya, dia kata wulida liyal lailata ghulamun wa sammaituhu Ibrahim. Telah dilahirkan untuk aku pada hari ini, pada malam ini, seorang anak lelaki, dan aku telah namakan dia Ibrahim. Macam mana? Jadi maknanya Nabi SAW namakan anak Nabi SAW, nama anak dia apa? Ibrahim. Hari ketujuh ke hari pertama? Hari pertama. Dalam hadis Nabi kata semulia akikah, namakan dia, cukurkan dia hari apa? Hari ketujuh. Jadi Nabi cakap lain, dia buat lain. So nak ikut mana satu? Kata ulama, kalau ikut kaedah, kita ikut hadis qawli. Perbuatan Nabi SAW mungkin khusus untuk Nabi SAW. Jadi kita ambil hadis qawl. Hadis qawl adalah buat hari ketujuh. Ada ulama mengatakan tak semestinya kita tarjih. Maka mereka mengatakan sebagaimana Syekh Al-Kamin kata, kalau kita dah siapkan nama sebelum anak tu dilahirkan, dia dilahirkan terus kita boleh kasih nama. Untuk nama je. Ada pun untuk cukur dan untuk kita sembeli akikah, semua hari ketujuh lah. Sebab kita amalkan kan hadis Nabi SAW, dia namakan anaknya Ibrahim. Tapi kalau kita belum lagi dah tetapkan namanya, jadi bila dilahirkan anak tersebut, belum lagi nak kasih nama, hari ketiga baru nak teringat nak kasih nama, jangan kasih hari nama hari ketiga. Tapi kita tangguhkan sampai hari ketujuh. Ha, dengan itu kita kompromikan dua-dua hadis, dua-dua kita amalkan. Wallahualam. Baik. Ada pun mencukur rambut anak tersebut, Nabi SAW kata dicukurkan rambut. Dan di dalam hadis-hadis lain Nabi SAW kata sebagaimana hadis berikutnya, ya Fatimah ikhliti ra'sahu wa tasaddaqi biwaznihi fiddah ala al-masakin fa wazannahu fa kana waznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin. Nabi SAW kata, wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang-orang miskin seberat timbangannya, yakni timbangan rambut. Maka mereka pun menimbangnya dan adalah timbangannya itu seberat satu dirham atau sebahagian dirham. Itu dah kira berat tu sebenarnya. Awak cuba kalau orang lelaki, anak lelaki, anak Melayu punya rambut yang halus-halus macam itu, macam tak apa ni, tak boleh nampak pun berapa gram pun tak nampak macam mana. Sebab tu ulama kata tak apa susah sangat tak apa, kita takdirkan agak-agak kasihlah $30 ke $50 cukup lah Itu pun kalau kita dapat, dapat cukur anak tu punya rambut hari ketujuh. Kadang-kadang nak cukur tak boleh, dia menggeliat-menggeliat apa semuanya kan. Boleh nangis, memang susah. Kemudian siapa nak cukurkan, buat pergi barber. Barber pun tak berani nak cukurkan, terkena sikit dia habis darah. Mak dia lagi, bapak dia lagi. Jadi kadang-kadang susah, tak apa ditinggalkan. Tapi maksudnya tercapai adalah dengan kita mensedekahkan kepada orang miskin dan kesyukuran. Adapun daripada sudut hikmah lain kenapa dicukurkan rambut anak tersebut, maka kata ulama kemungkinan rambut itu ada bekas kotor ke ataupun penyakit ke apa semua, dan bagus untuk rambut itu dan sebagainya, maka itu sebab disuruh cukurkan rambutnya. Tapi ini semua sebenarnya tak ada dalil, tapi ijtihad daripada ulama. Kemudian satu masalah, kalau anak lelaki, semua ulama kata disunatkan cukur rambutnya hari ketujuh. Tapi kalau anak perempuan, ada ulama kata sama dengan anak lelaki. Apa hukum untuk anak lelaki? Sama dengan hukum anak perempuan. Jadi cukur jugalah rambut anak perempuan. Cukur ke gunting? Cukurlah, sebab nama anak perempuan dengan anak lelaki semua sama je. Bukannya rambut anak perempuan dia dilahirkan terus panjang lah. Jadi cukur juga. Tapi sebagian ulama mengatakan wanita, yang ini perempuan, tak sama dengan lelaki. Wanita tak boleh cukur rambutnya. Kalau dia dah besar, dia tak boleh cukur rambutnya. Itu adalah apa? Muslah, yang ini mencacatkan anggota badan dia. Sebab tu dalam haji ke umrah, bila kita tahallul, lelaki boleh cukur rambut. Tapi perempuan boleh cukur rambut. Ikut lelaki. Kalau nak sama, ya cukurlah rambut. Jadi lelaki cukur rambut, perempuan hanya apa? Gunting saja rambut dia, gunting semua pun, gunting sikit saja. Jadi mereka katakan untuk anak perempuan tak boleh dicukur rambutnya, mengikut pendapat kedua. Nah, ini pendapat yang masyhur yang saya dengar daripada masyayikh. Jadi apa kita buat? Kita cuma sedekahkan saja kepada fakir miskin, takdirkan beratnya timbangan rambut anak perempuan tersebut. Dan tentang masalah tadi, kalaulah sakit selepas kita cukur kepala budak tersebut, panas ke apa, kalau orang Arab kita katakan dia pakai apa? Dia pakai darah ke siapa? Rasa sejuk. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW perintahkan kita untuk meletakkan za'faran. Za'faran juga adalah satu ubat untuk panas dan sebagainya, diletakkan di atas kepala, disapu ke atas kepala budak tersebut. Satu perkara lah, Nabi SAW kata cukur kepalanya. Cukur kepalanya. Maknanya cukur semua ke? Cukur sikit-sikit? Cukur semua ke ni? Ataupun gunting jambul dia ke, belakang dia ke? Lain kita tinggalkan. Nabi SAW kata cukur, bukan gunting pun. Tapi apa yang kita buat sekarang ni? Kita gunting jambul saja. Mana datang ni? Kita tak tahu. Lepas tu kita taruh kat atas dulang. Bukan kita letak atas apa? Weighing machine. Nampak tak? Jadi kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita ada amalan cukur rambut. Kita ya, cukur rambut tak? Cukur jambul ataupun gunting jambul. Ini tak ada ada sandarannya. Allah. Dan satu lagi yang tak disebutkan kat sini adalah tahnik. Tahnik tu maknanya kita bila dilahirkan anak tersebut, kita ambil kurma kering, bukan kurma basah, kurma kering. Kita kunyah-kunyahkan dia, kasih lumat betul-betul. Ambil sikit kita dengan jari dan kita masukkan ke dalam apa ni, dan kita sapukan dalam mulut bayi yang dilahirkan, baru dilahirkan tadi. Sampai kena dia punya atas, dia punya gusi, dia punya apa semuanya, sampai dia telan. Tapi bila kita lakukan tahnik ni, adakah kita lakukan hari ketujuh juga macam yang lain-lain, ataupun kita lakukan pada hari pertama? Supaya kita lihat, tak ada hadis suruh tahnik hari ketujuh. Tapi ada hadis-hadis banyak bahawa Nabi SAW tahnikkan anak orang. Maka kata ulama, tahnik itu dilakukan sejurus dilahirkan anak tersebut. Sebelum kita buat apa-apa, ataupun ada kata lepas kita azankan, maka kita tahnikkan budak tersebut. Sebab tu bapa kena spare apa ni, kena bawa, bila bawa mak, bawa kurma sekali pergi hospital. Bila dilahirkan aja, kita apa ni, tahnikan anak tersebut. Kenapa? Sebab faedahnya adalah apabila anak tersebut merasakan yang manis, apalagi kurma yang banyak kelebihannya, maka mudah dia nanti nak apa? Nak menghisap susu, nak makan. Dia akan timbul selera. Kalau tidak, dia lambat dan susah. Dan mungkin memudaratkan. Itu adalah maksud. Adapun pada zaman Nabi SAW, mereka suruh Rasulullah SAW tahnikkan budak tersebut. Sebab Nabi SAW mempunyai barakah. Jadi persoalannya zaman kita sekarang, ada tak, adakah sunnah kita pergi kepada ustaz, kita pergi kepada imam, kita pergi kepada orang yang soleh, hafiz Quran ke apa, ustaz, tolong tahnikkan anak saya baru melahirkan ni. Selalu mereka lakukan pun bukan hari pertama, mereka lakukan hari ketujuh sebagaimana berlaku zaman kita. Jadi kenapa mereka pergi kepada orang soleh? Oh, nak ambil berkat daripada Elio dia kan? Apa lagi kan? Sebab apa? Sahabat-sahabat buat gitu dengan Nabi SAW. Nabi berkat daripada Elio, Rasulullah SAW dan Nabi SAW akan doa kan? Jadi perkara ini, sebahagian ulama katakan boleh kita buat macam tu. Ambil berkat daripada orang untuk tahnikkan anak kita. Tapi terdapat pembahasan oleh sebahagian ulama. Mereka katakan sebenarnya selepas Rasulullah SAW, tak boleh lagi kita suruh orang lain tahnikkan anak kita kerana nak ambil berkat. Kenapa? Sebab dah tak ada berkat lagi. Maksudnya, tak boleh kita pastikan ada seseorang itu ada berkat pada badan dia selain Rasulullah SAW. Macam mana waktu ustaz tu ada berkat kat Ayu ya? Elio dia dengan Elio sama je. Dia bukan Nabi. Walaupun dia wali, kalau dia wali, dia punya Elio pun tak ada berkat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh bertabaruk ambil berkat dengan kain murah ke, dengan sapu ke, dengan air apa semuanya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus untuk Nabi sallallahu dan nabi-nabi lah. Adapun untuk manusia biasa tak ada Nabi. Kalau kita faham ni, kita cuba amalkan ni, jadi yang patut melakukannya lah bapaknya sendiri. Kalau bapak dia tak mampu pun tak ada ke, siapa-siapa sajalah, mak dia pun boleh tahnikkan anak tersebut. Sebab maksud dia bukan lagi ambil berkat, dan maksud dia adalah scientific medical, supaya budak tu rasakan benda yang manis dan mudah dia menghadam dan dia cepat nak minum susu. Allahu akbar. Okay, satu perkara lagi tentang memberikan nama. Nama-nama yang paling disukai dalam kitab mengatakan nama-nama yang paling disukai adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ini berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW dah terangkan ahabbul asma'ilallahi Abdullahi wa Abdul Rahman. Sebaik-baik nama yang disukai oleh Allah SWT adalah Abdullah, Abdul Rahman. Apa maknanya? Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Sebab itulah dua nama yang paling mulia untuk nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah nama yang asal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ar-Rahman adalah nama yang paling afdal selepas namanya Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan nama-nama lain. Sebab itu kita jumpa Ar-Rahman banyak dalam Al-Quran. Baik, tapi masalahnya anak kita bukan dua je. Satu Abdullah atau Abdul Rahman. Kalau anak kita sampai tujuh lelaki, takkan Abdul Rahman satu, Abdul Rahman dua. Takkan semua nak terah Abdullah, Abdul Rahman. Jadi kata ulama, maka kita letakkan nama anak tersebut dengan Abdu, tapi dengan nama-nama lain daripada Asma'ul Husna. Letaklah nama Abdul Rahim ke, Abdul Aziz ke, Abdul Malik ke, dan lain-lain lagi. Ada 99. Awak boleh letakkan nama-nama yang cukup banyak. Kata Syekh Uslan Mataimiyah Rahmatahala, Imam Al-Harawi Rahmatahala, seorang ulama salaf, di kampungnya di Harawi, daerah Afghanistan sana, semua anak-anak kaitan anak lelaki namanya Abdul satu-satu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wasik, Abdul Wahid, Abdul Apu semuanya. Dan dia sendiri, adik keluarga semua adik-beradiknya nama apa? Nama Abdul sesuatu lah. Itu menunjukkan selepas daripada nama Abdullah Abdul Rahman, semua yang ada takdir ini ada nama Abdul. Tetapi mesti Abdul kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, nama-nama Allah. Ada pun nama Abdul Isa ke, Abdul Ibrahim ke, Abdul Muhammad, Abdul Jibril ni semua tak boleh lah. sebab tu nama-nama menghambakan dengan selain Allah dan syirik. Kemudian nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith, seperti yang terdapat di dalam hadis sahih. Sebab setiap manusia itu Hammam. Hammam maknanya sentiasa apa ni, inginkan sesuatu. Semua orang nak sesuatu, sebab tu dia berjalan, dia hidup tu sebab dia nak sesuatu daripada dilahirkan. Jadi Hammam tu paling benar. Dan Harith adalah orang yang berusaha. Itu dua nama yang paling benar untuk seorang insan. Kemudian dibolehkan memberi nama dengan nama-nama malaikat di dalam kitab, eh? Nama-nama malaikat, kata nama Jibril, Israfil ke, bukan Angkir, Ridwan ke, Malik ke, dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, nama dengan nama malaikat terdapat khilaf. Ada ulama mengatakan boleh letak nama-nama malaikat, tak ada larangan, jadi boleh. Dan kata segolongan lain, makruh letak nama-nama malaikat. Kenapa? Sebab nama malaikat bukan nama manusia. Jadi jangan kita ambil nama malaikat, pakai macam tak ada nama lain. Jadi masalah tak ada dalil yang khusus, eh? Wallahualam. Jadi kalau ada orang nama dia Jibril, kita pun jangan apa ni, jangan gaduh lah. Dan selepas itu kita berikan nama dengan nama nabi-nabi. Dalilnya Nabi Muhammad SAW dia namakan anaknya Ibrahim. Ibrahim tu nama nabi. Jadi kita letakkan nama-nama nabi yang lain, Ismail, ada banyak nama-nama tu, boleh. Kemudian dalam kitab mengatakan tidak mengapa kita letak nama Taha dan Yasin. Sebenarnya kitab fikih sunnah ni dalam bab ini dia copy paste daripada kitab sebelum salam. Saya tengok kitab sebelum sama je. Jadi sebenarnya kalau Taha dan Yasin itu memang nama kepada nabi atau Nabi Muhammad SAW, boleh lah kita letak nama Taha dan Yasin. Tapi yang kita tahu Taha dan Yasin adalah nama surah dalam Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Yasin wa Qur'anil Hakim. Mana pula datang Yasin dengan Taha tu nama Muhammad SAW? Nabi Muhammad tak pernah cakap nama dia Taha dan Yasin. Jadi kita tak ada dalil bahawa Taha dan Yasin itulah nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun masyhur di kalangan kurang, eh? Jadi tak sepatutnya kita letak nama Taha dan Yasin. Kalau itu taruhlah Alif Lam Mim, taruhlah Alif Lam Ra, tak ada pula orang cakap macam itu, eh? Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan sambung ada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Qulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'ir al-mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.